jalani, mengejar cinta yang tak pasti. Apakah ku harus bertahan hadapi semua kenyataan? Percaya di suatu nanti dirimu akan memahami arti tulus cintaku ini. Dirimu takkan pernah terganti. Dirimu pun telah pergi, tinggalkan impi yang indah tanpa kenyataan. Bagai bulan di telan malam, ku rasakan kepedihan terang mendalam. Lambat kita, hingga cinta yang terukir di dalam dada terumbang ambil sisakan puing-puing cinta, kesan-kesan cinta yang ada antara. Itu sudah berakhir karena suratkan cinta. Berakhir karena